Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bab al-i'rab wal bina. Yang mana terakhir kita ambil adalah penjelasan mengenai al-i'rab. Bahwasannya i'rab itu kalau kita telusuri sebelum menginjak makna secara istilah, i'rab itu memiliki makna secara bahasa. Dan secara bahasa, i'rab itu digunakan untuk makna yang sangat banyak. Di antaranya adalah al-ibanah wa taghyir, sebagaimana yang tercantum pada catatan kaki di kitab tersebut. Kita lihat. Qala al-mu'allik waffaqahullah, al-i'rabu yutlaqu fil lughah 'ala ma'anin katsiratin. Al-munasib minha huna i'rab itu digunakan secara bahasa untuk makna-makna yang sangat banyak, dan yang cocok di sini di antaranya adalah al-ibanah wa taghyir. Ibanah itu menjelaskan, menampakkan. Taghyir itu nah, perubahan atau mengubah. Apa maksudnya ya? Nah, li dhuhuri naqlihi fil istilah anhuma, dikarenakan nampaknya penukilan atau pemindahannya. Nah, fil istilah anhuma, secara istilah dari keduanya. Karena kalau kita perhatikan barakallahu fikum, setelah datang na'am, amil rafa, amil nasab, amil jar, berpindah enggak keadaannya? Berpindah enggak? Berpindah. Nah, perpindahan tersebut karena nampaknya adanya perpindahan dan juga nah barakallahu fikum adanya perubahan, maka dikatakan i'rab. Kita lihat li'anal kalimata idza uribat dhahara ma'naha wa bana. Dikarenakan sebuah kata apabila di'irab maka akan semakin nampak maknanya dan semakin jelas. Ya enggak? Naam. Misalkan ja'a Zaidun, ja'a fi'lun madhin mabniun 'ala fathhi la mahala lahu min i'rab. Zaidun sebagai apa? Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarafihi dhammah dhahiran akhirih. Sekarang nampak enggak sekarang? Akan nampak maknanya, oh ternyata Z adalah fa'il pelakuan itu. Namanya dengan i'rab tadi nampaknya. Tapi kalau antum enggak tahu i'rabnya bingung, ini pelaku atau bukan. Nah, seperti itu. Wa taghayyarat an halatil waqf, dan nam juga dengan adanya i'rab ini akan mengalami perubahan pada atau perubahan dari keadaan waqf. Semula waqf enggak bisa dibaca, Z gitu aja. Tapi ketika kemasukan awamil barulah terjadi yang namanya perubahan di situ. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marratu bi Zaidin. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, kita lihat lagi catatan kaki yang nomor 2 itu, ai at-taghyiru al-madhkur syartuhu an yakuna bisababi ikhtilafil awamil. Perubahan tersebut tidaklah terjadi secara sewenang-wenang, namun perubahan tersebut terjadi, kata beliau, naam syaratnya adalah apa? Hendaknya disebabkan karena perbedaan amil-amil, ya enggak? Karena bedanya amil yang masuk pada sebuah kalimat tersebut akhirnya apa? Berubahlah keadaannya. Min raf'in ila nasbin ila jarrin, berubah dari rafa' menjadi nasab menjadi jar. Itu semuanya kalau kita perhatikan barakallahu fikum, perubahan tersebut nah, sebabnya apa? Sebabnya karena perbedaan amil yang masuk pada tadi. Karena amil adalah apa? Ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Amil itu adalah sesuatu yang membuat, yang mengharuskan keadaan akhir sebuah kata menjadi satu keadaan. Naam. Mafhum soalan ya? Ayo naam. Jadi perubahan tersebut terjadi karena masuknya amil padanya. Ay, ta'akubuha alal kalimi. Nah, maksudnya adalah apa? Ta'aqub wa silih bergantinya. Ya, ta'aqub itu silih bergantinya. Karena silih bergantinya amil-amil tersebut al-kalimat terhadap kalimat-kalimat yang ada. Ya enggak? Amil itu kan selama pergantian amil berubah juga bacaannya. Ja'a Zaidun. Amilnya ja'a. Diubah menjadi darabtu Zaidan. Berubah enggak? Berubah. Enggak mungkin itu darabtu Zaidun. Maratubi Zaidin. Nah, karena naam barakallahu fikum silih bergantinya amil-amil tersebut, maka terjadilah perubahan juga di situ. Mafhum? Naam. Nahwu daraba Zaidun Amran, Zaid telah memukul Amr. Fa inna daraba mujibun liittisafi Zaid bir rafa'. maka daraba di sini mengharuskan, mewajibkan Zaid itu disifati dengan rafa. Jadi daraba Zaidun karena pelaku. Daraba Zaidun Amran, Zaid telah memukul Amr. Siapa yang memukul? Zaid. Siapa yang memukul? Zaid, berarti dia pelaku. Siapa yang dipukul? Amr, berarti dia adalah maf'ul bih. Ingat-ingat ya, yang me sama yang di bedanya. Kalau yang me itu fa'il, kalau yang di apa? Maf'ul. Paham belum, Muhammad? Naam. Kata beliau, li'annahu fa'iloh, dikarenakan Zaid itu adalah pelakunya. Wa Amran bin Nasbi, dan Amil daraba itu mengharuskan Amr itu untuk dinasab. Li'annahu maf'uloh, dikarenakan sebagai maf'ulnya. Maaf insyaAllah ya. Dan ini globalnya seperti seringnya, kalau fa'il itu yang me, kalau maf'ul itu yang di. Mafhum? Naam. Kalau objek itu berarti maf'ulnya, kalau subjek itu adalah fa'ilnya. Paham ya? Naam. Qala al-mu'allif rahmatullah alaih Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'ini al-Ma'rub bil-Hattab aksamuhu arba'atun. Pembagiannya itu ada empat. Naam barakallahu fikum. Atau sebelum menyebutkannya, kita lihat lagi catatan kaki yang nomor tiga. Wa ma yadhharu atharuhu fi akhir al-kalimah kal harakatiz zahirah fi akhir al-hajj min qawlihi ta'ala al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada bihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Naam, perhatikan baik-baik. Ini untuk menjelaskan masalah perubahan yang terjadi di akhir sebuah kata. Perubahan keadaan yang terjadi pada akhir sebuah kata. Itu ima apa kemarin? Imma lafdhon, nampak perubahannya. Imma takdiran, tidak mengalami penampakan perubahannya. Paham? Yang lafdhon bagaimana? Catatan kaki nomor 3 perhatikan, yaitu apa-apa yang nampak pengaruhnya di akhir sebuah kata. Nampak pengaruhnya maksudnya bagaimana? Perubahannya itu nampak itu loh. Perubahannya itu nampak sekali. Kal harakat dhahirah, seperti harakat-harakat yang dhahir yang nampak. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nampak gak perubahannya? Nampak. Dhammatain, fathatain, kasratain. Nah, contohnya pada akhir lafaz al-hajj, perhatikan baik-baik, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala al-hajju, marfu enggak situ? Marfu, karena sebagai mubtada'an itu, sebagai mubtada. Nah, mubtada bagaimana Arabnya? Mubtada'un marfu'un bil ibtida', ingat-ingat ya, mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Kan itu Arabnya, ya kan? Mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alam tarafih dhammatun dhahiratun akhirih. Lamana khabarnya ashhur. Ashhurnya sebagai apa? Khabar. Ashhur jamak dari apa? Bismillah. Syahrun. Naam, berarti al-hajjum tadanya ashhur sebagai khabarnya. Jadi naam barakallahu fikum, haji itu terjadi pada bulan-bulan yang sudah ditentukan itu. Naam, ashhur sebagai khabarnya. Khabarun. Khabarun mubtada marfu'un bihi wa alam tarafih dhammatun dhahiratun ala akhirih. Mafhum? Ma'lumatun, sebagaimana ma'lumatun? Sebagai na'at. Ya, sebagai na'at atau sifat untuk ashhur. Karena ashhur dihukumi mu'annas. Karena ashhur jama' taksir. Jama' taksir itu dalam bahasa Arab dihukumi mu'annas majazi. Paham ya? Nah, boleh antum bilang, nam sakata kutubun, boleh sakatat kutubun. Ingat-ingat ya, ashhur jama' apa? Jama' taksir. Ashhur jama' taksir, di dalam ilmu bahasa Arab jamak taksir dihukumi mu'annas majazi. Karena mu'annas terbagi menjadi dua. Mu'annas majazi dan mu'annas apa? Hakiki. Ingat-ingat. Mu'annas majazi dengan mu'annas hakiki. Kalau mu'annas majazi itu yang tidak memiliki kemaluan. Tapi kalau mu'annas hakiki itu yang memiliki kemaluan. Bakaratun misalkan. Atau nama-nama perempuan yang lainnya itu. Tahu ya? Adapun kalau antum jumpai mu'annas kok tidak memiliki kemaluan, itu yang definisinya dikuatkan oleh Al-Ahdal dalam Kawakib ya, itu berarti mu'annas majazi. Syajaratun, ada kemaluannya? Ada kemaluannya? Syajaratun. Berarti mu'annas apa? Majazi. Paham salah itu ya? Bakaratun, ada berarti hakiki. Paham ya? Itu perlu diperhatikan. Nah, sekarang antum biar enggak bingung ya. Ma'lumatun katanya sifat. Na'am, sifat. Na'adnya. Tapi kenapa kok mu'annas padahal yang disifati ashur mudhakar? Kita katakan ashur itu bukan mudhakar ya. Dihukumi mu'annas. Sehingga mu'anas dengan mu'anas sama enggak berarti? Sama. Ma'lumatun mu'anas enggak? Ma'lumatun. Jama' dari ma'lumatun. Ya kan? Mu'anas kan? Ya enggak? Ada tamar butuhnya kan? Cuman karena jama' ma'lumatun, jama' mu'anas salim. Nah, sifatnya itu. Yang disifati mana? Ashur. Kok bisa? Ashur itu kan mudzakkar, kita katakan enggak. Ashur itu jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir dihukumi dengan mu'annas majazi, sehingga cocok dan tepat maklumatun untuk sifat ashur. Paham belum? Naam, itu biar nanti tidak ada syubhat lagi nih, benak kita, naam. Kadang orang enggak pahaman, bingung kan ini? Kok bisa ya? Kita katakan tadi itu jawabannya. Paham insyaallah, bismillah. Naam. Faman farada fihinnal hajja. Nah, hajja di sini sudah mansub. Berubah kan berarti? Pertama hajju, kedua hajja. Nah, hajja di sini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari farada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mana farada nanti? Naam barakallahu fikum, fa'ilnya dhamir mustatir huwa itu. Naam. Faman farada fihinnal hajja fala dhafata wala fusuqa wala jidala fil hajji. Haji yang ketiga majrur enggak itu? Majrur karena didalil huruf apa? Huruf jar yaitu apa? Muhammad. Fi. Apa maksudnya ya? Jadi tiga-tiganya kalau untuk perhatikan hajju, hajjah, hajjah berubah-ubah enggak? Iya enggak? Seru sesuai dengan amilnya. Wa akhiru yadhhabu min nahl. Dan juga akhir naam lafadz yadhhabu, naam dari contohnya Zaidun yadhhabu walan yadhhaba walam yadhhab. Paham? Jadi khulasanya kalau kita perhatikan i'rab itu masuk pada fi'il dan juga masuk pada isim. Paham ya? Yang masuk pada isim itu nanti yang i'rab takdiri yang masuk pada isim, yang takdiri ada ya. Kalau yang lafzi jelas, i'rab lafzi jelas yang nampak perubahannya. Perhatikan yadhabu, dhammah, wala yadhaba, fathah masuk kan? Kemudian wala yadhab sukun kan itu majzum. Paham belum? Perubahannya nampak enggak? Nampak berarti dohiron atau lafdon, paham ya? Naam. Kalau takdiran nanti ana sebutkan, takdiran wa huwa ma la yadhhar atharuhu fi akhir kalimah. Kalau takdiran itu yang tidak nampak pengaruhnya, pengaruh amil tersebut di akhir kata. Nampak enggak kira-kira? Ya, nampak penyembunyian, harakatnya tidak mengalami penampakan. Bal yunwa, hanya saja yunwa diniatkan. Jadi seakan-akan ada gitu loh ya. Ja'al qadhi. Al-Qadhi, ada gak domah disitu? Alhamdulillah, domahnya ada gak aslinya? At-Tuman? Ya, gak dilihatkan, nampakkan, diniatkan ada situ. Paham ya? Maratu bil-Qadhi, ada gak kasrahnya situ aslinya? Ada, cuman di? Sembunyikan, niatkan, muqaddarah. Paham ya? Ra'aitul Qadhiya, nah baru nampak. Kenapa nampak? Likhifatihah, karena ringannya. Mahfum? Ja'al fata, ra'aitul fata, maratul bil fata. Tiga-tiganya enggak nampak. Kenapa tidak nampak? Ja'al fata, ra'aitul fata, maratul bil fata. Tiga-tiganya tidak nampak harokatnya. Kenapa? Ta'adzur. Kenapa ta'adzur? Maksud kali mana? Kenapa ta'adzur? Karena isim apa? Maksur-maksur. Tanya gitu. Dalam arti kali mana? Paham ya? Kenapa ta'adzur? Karena isim maksur. Ra-ra. Ingat-ingat. Ra-ra. Naam. Kemudian, ja'al qadhi. Maratu bil qadhi. Nah, kenapa harakatnya ketika rofa dan ketika jar kok tidak mengalami penampakan? Kenapa tikal? Karena isim maksur. Sebenarnya gitu. Ja'a abi. Ra'aitu abi. Maratu bi abi. Itu kalau anda perhatikan dhammahnya, fathahnya, kasrahnya enggak nampak semuanya. Kenapa enggak nampak? Berat apa? Kalau berat tanya isim mangkus. Ini abi, ja'a abi, ra'aitu abi, martu bi abi. Nah, harakatnya nampak enggak itu? Kenapa enggak nampak? Yang yakin? Kalau munasabah, ishtaghal mahalli bi harakatil munasabah. Paham ya? Nah, itu dikuatkan lagi. Kita lihat sini. Wa yuqaddar kal harakatil muqaddara fi akhirin huda. Dan ditakdirkan, disembunyikan nam seperti harokat-harokat al-muqaddarah disembunyikan di akhir lafad huda. Min qawli ta'ala lahu ashabun yad'unahu ilal huda i'tina kul inna hudallahi wal huda. Kalau perhatikan semua itu, kalau kita perhatikan ilal huda majrur, ya enggak? Innal huda, inna hudallahi, huda itu mansub. Huwal huda, huda yang terakhir itu marfu. Cuman semuanya enggak nampak kan? Kenapa enggak nampak? Ta'adzur karena isim maksur. Paham ya, itu akhirnya alif bingkok itu kan sebelumnya fathah enggak? Naam. Mafhum? Wa akhiru yarda min nahw Zaidun yarda. walan yardo, dan juga akhir pada fi'il mudhari mu'tal alif. Na'am barakallahu fikum, ketika rafa' dan nasab juga tidak nampak. Zaidun yardo, yardo fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi 'anil nasibil jazim, artinya i'rabnya ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibil jazim wa 'alam tarafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha ta'adzur. Afhum? Kemudian walan yardha. Nah, kemudian walan yardha. Walan yardha lanya huruf nafi, harfun nafiyyin wa nasbun mustaqbalin, nanti akan kita lawati. Yardha syahidnya kita katakan fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif man'a min dhuhuriha at'adzur li'annahu fi'l mudhari' mutal alif. Mafhum? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi khulasanya barakallahu fiikum, al-i'rab al-takdir yang masuk pada isim itu sebabnya karena tiga perkara. Istiqal, ta'adzur sama apa? Munasabah. Tapi i'rab takdiri yang enggak nampak yang terjadi pada fi'il itu sebabnya kan dua perkara. Istiqal nama? Ta'adzur saja. Yang masuk pada fi'il ya. Nah, yang masuk pada fi'il ada dua saja sebabnya. Karena istiqal sama karena ta'adzur. Na'am barakallahu fikum. Yang istiqal itu terjadi pada fi'il mudhari' mu'taliya sama mu'tal waw. Ingatkan ya. Kita lewati dulu yang salah ya. Fi'il mudhari' mu'taliya sama mu'tal waw itu nanti tidak nampak ketika rafa' saja. Yada'u yarmi, yarmi Muhammadun. Yada'u Muhammadun. Seperti ini kan? Yarmi. Yada'u. Nampak adhamah ya? Kenapa? Yarmi yadu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibil jazim wa 'alamati rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya' mana'a min dhuhuriha as-siqal. Paham ya? Li'annahu fi'l mudhari' mu'tal ya' aw fi'l mudhari' mutal waw. Nah, ketika nasab bagaimana? Nampak dia. Lan yarmi lan yad'u. Kenapa nampak? Likhifatiha. Karena apa? Likhifatiha, karena ringannya. Mahum? Nah, ya ketika mazum kenapa kok enggak dibahas? Karena mazum nanti dengan membuang huruf ilah. Ya enggak? Lam yarmi, lam yad'u. Tanda jazmnya apa? Hadfu harfil illah. Jadi kita lewati dulu kan? Naam. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua, fi'il mudhari' manakala mu'tal waw. Ya mu'tal apa? Mu'tal alif. Nah, barakallahu fikum, la tadharul harakah naam li ta'adzur. Paham ya? Jadi nanti yang fi'il mudhari' mu'tal ini nanti tidak nampak harakatnya, kenapa? Ada dua sebabnya. Ima ta'adzur, ima siqal. Paham ya? Naam, as-siqal yakunu fi fi'il mudhari' mu'tal ya wa mu'tal waw. Fi halat rafa' faqat. Fi halat rafa' faqat la tadharul harakah. Amma fi halat nasbi tadharul harakah li khifatiha. Amma fi halat nasbi madza? Tadharu al-harakah li khifatiha. Adapun ketika nasab dia nampak harokatnya seperti ini karena ringannya. Mahum? Naam. Bikhilafi al-fi'l mudhari' naam mu'tal al-alif. Mu'tal al-alif. Naam la tadharu al-harakah li ta'adzur. Wa takunu fi mawdi'in fi raf'ihi wa nasbihi. Mahum? Naam. Fi raf'ihi wa nasbihi. Naam barakallahu fikum. Contohnya yardha. Nah, yardha barakallahu fikum ini mu'tal alif. Paham ya? Oleh karena itu ketika rafa yardha, nasab pun juga yardha. Paham ya? Nah, enggak ada barakallahu fikum, tidak ada apa? Tidak ada harakat sama sekali di akhirnya. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi, nah, kenapa ta'adzur? Kalau ini sikol dua ini. Paham ya? Jadi fi'il mudhari' mu'tal waw mu'tal ya itu nanti tidak nampak harakatnya ketika rafa' saja. Ketika nasab nampak harakatnya karena ringan. Adapun fi'il mudhari' mu'tal alif, dia tidak nampak harakatnya ketika rafa' dan nasab dua-duanya karena ta'adzur. Mahum? Rinciannya paham insyaallah ya? Paham insyaallah rinciannya ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun isim sudah kita bahas. Semaksur ta'adzur, semangkus thiqal, isim yang mudzafar ya mutakallim munasabah. Selesai. Naam. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi aqsamuhu arba'atun, pembagian masalah i'rab itu ada empat. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa', nasab, khafd sama jazm. Ini semuanya empat-empatnya ini barakallahu fikum adalah ungkapan untuk mu'rabat. Jadi nanti kalau ada yang mabni antum enggak boleh fi'lun madhin mabniun ma marfuun, enggak boleh campur-campur itu. Fi'il mudhari, fi'il madhi mansubun, enggak ada. Fi'il madhi makhfudun madzum, enggak ada. Paham ya? Ini ungkapan untuk mu'rabat, untuk yang i'rab saja. Raf'un wa nasbun wa khafdun jazmun. Lah terus bagaimana kalau mabni dia menempati kedudukannya rafa' nasab dan jar, kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin, caranya gitu. Enggak boleh langsungan. Paham ya maksudnya ya? Nah, misalnya dhahaba, misalkan dhahaba fi'lun madhin mabni al-fathhi, bukan fi'lun madhin mansubun, enggak ada. Mafhum soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi raf'un wa nasbun wa khafdun jazmun ini ungkapan untuk i'rab. Ungkapan untuk apa? I'rab. Nah, adapun rafa', nah pengertiannya sudah kita lewati. Rafa' secara bahasa adalah apa? Al-'ulu wal irtifa'. Kan itu. Nah, kemudian secara istilah taghyirun makhsusun 'alamatuhu adh-dhammah aw ma naba'a anha. Kan itu. Perubahan secara khusus yang tandanya asalnya dengan dhammah atau yang mengatakan dhammah, nanti kita lewati. Nasbun, nasbun secara bahasa al-istiqamah itu. Al-istiqamah. Secara istilah taghyirun makhsusun 'alamatuhu al-fathah aw ma naba'a anha. Perubahan secara khusus yang tandanya dengan fathah atau yang menggantikannya. Khafdun secara bahasa adalah waddul irtifa', atasafful, kan itu. Atasafful. Istilahan apa? Taghyirun makhsusun 'alamatuhu al-kasrah aw ma naba'a anha. Perubahan secara khusus yang tanda asalnya dengan kasrah atau yang menggantikannya. Paham? Kemudian wa jazmun, jazmun juga pengertian secara bahasa adalah al-qat', al-qat', terputus atau pasti, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Secara istilah apa? Secara istilah taghyirun makhsusun 'alamatuhu na'am as-sukun aw ma naba'a anhu. Paham ya? Naam, seperti itu. Tanda tandanya dengan sukun atau yang menggantikannya. Mafhum belum ini? Naam, itu pengertian sudah kita lewati semuanya dalam jurumiyah. Falil asma'i min dhalika raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazmu fiha. Walil af'ani min dhalika raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Perhatikan. Adapun empat gelar atau empat lakob tadi itu, rafa', nasab, khaf, jazm itu nanti kalau dilihat dari rinciannya, naam, ada yang tidak masuk pada fi'il, ada yang tidak masuk pada fi'il, pada isim. Paham ya? Kita lihat falil asma'i min dhalik, maka untuk isim-isim dari gelar-gelar lakob i'rab tadi itu, di rafa', nasab, khaf, jazm, dapatnya apa? Ar-raf'u wa nasbu wal khafdu. Falil asma'i min dhalik, maka na barakallahu fikum yang untuk isim dari pembagian i'rab tersebut adalah apa? Rafa', nasab, khafat. Wala jazma fiha, enggak ada jazm pada isim itu. Isim enggak ada jazm. Kalau antum coba isim kok ada sukun, antum i'rabnya masih man misalnya. Man anta, man ismun majzumun, berarti belum paham. Paham ya? Man itu isim istifham benar, tapi kalau antum majzum walaupun sukun belum paham berarti. Terus bagaimana? Man ismu istifham mabniun ala sukun, caranya gitu. Naam, fi mahalli raf'in khabar muqaddaman, itu istilahnya. Naam, paham belum misalnya ya? Jadi perlu diperhatikan. Man anta, jawabannya kan ana talibun. Seakan-akan antum mengi'rab ana talibun, ketemu jawabannya nanti. Man anta ana talibun. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Talibun khabar. Berarti seakan-akan man anta, oh, berarti anta kedudukan seperti ana jawabannya nanti. Berarti man ismu istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Anta an dhamirun munfasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada muakhar. Tahu dari mana jawabannya? Man anta? Jawabannya bagaimana? Ana talibun misalkan. Jadi mubtada khabar kan cara dikiaskan itu, caranya itu mudah sekali. Jadi tahu, terkadang sebuah i'rab itu ketahui dengan jawabannya. Kaifa haluk hali khairun? Kaifa haluk hali khairun, seakan-akan gitu kan, berarti kaifa bagikan khairun tersebut, haluknya sebagai apa, hali. Kaifa ja'a zaidun, ja'a zaidun raqiban, berarti raqiban kedudukan seperti kaifa. Tahu yang dimana jawabannya, paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi untuk isim itu masuknya rafa', nasab, khafat, enggak ada jazm. Isim itu enggak ada jazm ya. Jadi kalau antum i'rab isim ismun majzumun, berarti belum paham. Isim itu apa, tidak dijazm. Walaupun sukun biarkan. Itu bukan jazm kalau masuk pada isim, namanya mabni. Amulum. Na'am barakallahu fikum. Seperti contoh lain, min. Huruf jar enggak? itu juga huruf jar, walaupun sukun jangan dengan mazum karena huruf enggak masuk. Paham ya? Yang kemasukan i'rab di sini adalah isim dan fi'il saja. Ya, fi'il pun fi'il yang apa? Fi'il yang mudhari' nanti. Yang fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Paham ya? Yang kemasukan i'rab adalah apa? Fi'il mudhari' yang tidak bersambung nun niswah dan nun taukid, dua saja. Paham ya? Nah, kalau bersambung nun niswah mabniun ala sukunan itu. Kalau bersambung nun taukid mabniun al fathi. Sisanya mau i'rab semua fi'il mudhari'. Alam fi'il madhi enggak kemasukan. Fi'il amr apalagi? Paham ya? Nah, jadi nanti jangan sampai keliru. Fi'lun fi'lu amrin marfu'un khata. Fi'lun madhin mansubun khata. Paham ya? Nah, yang yang fi'il mudhari' yang menerima i'rab itu adalah fi'il mudhari'. Semua fi'il mudhari' kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Mafhum? Naam. Jadi nanti jangan bingung. Jangan patokannya lihat sukun atau mazum, berarti belum paham. Dilihat dulu sukunnya di mana letaknya, di isim atau bukan? Iya, berarti bukan mazum. Apa nih? Berikutnya, walil af'ali mithalika rafa' wa nasb wal jazm wa la khata fiha. Dan untuk fi'il, bagian dari apa tersebut adalah rafa', nasb, jazm dan tidak ada khafat pada fi'il itu. Enggak ada jar pada fi'il itu. Jadi enggak boleh fi'il mudhari' majrur, enggak ada. Paham? Oleh karena itu semua fi'il ketika mau kemasukan kasrah di akhirannya, nah pasti dia kasrahnya tidak akan mengenai fi'ilnya namun mengenai penghalang nah fi'il tersebut agar tidak kasrah, itu nun wiqayah. Ingat-ingat nun wiqayah, nun wiqayah itu nun yang fungsinya menjaga fi'il agar tidak di kasrah. Mesti itu idrib ni, daraba ni, yadribu ni, kasrahnya kemana semua? Nun. Enggak ada fi'il yang kena kasrah itu karena fi'il tidak menerima kasrah aslinya. Mafhum? Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu, setiap kali kasrah mau mengenai fi'il pasti dibantu oleh bantuan dari luar. Bantuan dari luar. Ya, teman nun wiqayah tadi itu. Nah, bukan dari dalam fi'il tapi dari luar disambungkan situ akhirnya kasrahnya masuknya kepada nun wiqayah tersebut. Mafhum? Qatala ni, enggak ada qatali gitu. Qatala ni, dia telah membunuhku. Yaqtulu ni, dia akan membunuhku. Uktul ni, bunuhlah aku, kan itu. Semuanya Allah perhatikan kasrahnya ke nun. Karena memang nun wiqayah ini fungsinya apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am fungsinya adalah litak. Na'am fungsinya adalah apa? Na'am takyul fi'il al-kasrah. Paham ya? Menjaga fi'il dari kasrah. Paham sana ya? Jadi enggak ada fi'il majrur itu enggak ada. Nah, terus kalau kita jumpai kok ada fi'il kok di akhirnya nanti kasrah bagaimana? Kalau hukum asalnya enggak ada fi'il akhirnya kasrah itu. Enggak ada. Nah, kalau ini pun ini fi'il amr akhirnya kasrah, ini pun aslinya bukan apa? Bukan asli ini. Irmi. Irmi itu buktinya di kasrah akhirnya, aslinya irmi itu aslinya. Cuman karena fi'il amr mabni ala hadfi harfil illah. Irmi. Paham ya? Tapi kalau secara zatnya langsung fi'il akhirnya kasrah itu enggak ada. Paham ya? Ada enggak kira-kira? Enggak ada kalau aslinya ya. Naam. Yajri. Ada ya-nya. Kasih lam yajri. Itu di kasrah. Tapi akhirnya awalnya ada ya-nya. Kita kembali ke hukum asal dulu, paham ya? Naam. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Setiap kali mau di kasrah pasti naam barakallahu fikum di naam di apa istilahnya ditolong atau di naam ditampung kasrah tersebut oleh nun wiqayah. Paham? Naam barakallahu fikum. Jadi khulasahnya isim itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tapi enggak boleh mazum. Fi'il itu bisa marfu, mansub, mazum, tapi enggak ada majrur. Paham ya? Nah, rinciannya nanti akan kita lewati pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Naam. Mafhum insyaallah ya? Ya, yang jelas naam yang kita ambil pada kesempatan hari ini adalah penyelesaian mengenai i'rab. I'rab sama mu'rab itu beda. Kalau i'rab itu kembali pada harakatnya, kalau mu'rab kembali pada kalimatnya, paham ya? Nah, besok kita masuknya bina dan mabni. Hari Senin insyaallah ya. Bina dan mabni. Nah, kalau bina itu kembali ke harakatul bina itu, kalau mabni kembali kepada kalimatnya. Mahum. Na'am barakallahu fikum. Insyaallah enggak ada isyarat masalah i'rab. Ada isyarat insyaallah. Ya, diulang-ulang ya. Jangan sampai terbolak-balik. Naam. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah wa atubu ilaihi.